Kan cahaya di benakku dan kalbuku, meskipun takdir tak hendaki kita untuk bersama, namun ku masih menyayangmu. Menantimu, kemanakah cinta ini ku persembahkan tanpamu yang jujur mendampingiku, ceriakan ku di setiap helaan nafasku. Kasih kita seutuhnya, atau manusia mungkin tiada pernah untuk mengerti yang akan terjadi di hadapnya dan digariskannya. Kemanakah cinta ini persembahkan tanpamu yang jujur mendampingiku, ceriakan ku di setiap helaan nafasku. Akankah cinta selalu ada tanpa pelukmu yang hangat mesra temani tidurku, bagaikan ku hingga akhir hidup. Cinta selalu ada tanpa ciummu yang halus lembut temani sadarku, gairahkanku hingga ajal.